muda dan pemudi yang tercinta dan tersayang. Bila bapak ibu pergi, ibu pamit arisan dan bapak pamit rapat kerja. Itu tandanya engkau harus waspada. Lebih baik kau tegur saja ibu arisan. Berapa jam bapak rapat, berapa bulan? Sebab di zaman sekarang penipuan maju segala bidang. Zaman modern katanya arisan jatuh 10 jam. Anehnya bersolek 5 jam di salon Sri Baheno. Nyeti dan ongkosnya seharga Mercy. Zaman modern katanya rapatlah kok 30 hari. Anehnya bawa mobil pribadi, wajah berseri-seri, tampak girang sekali. Tanda tanya pasti dalam hatimu. Tahukah engkau kawan arisan singkatan, aku rindu sama Anton. Arisan singkatan, aku rindu sama Anton. Rapat kerja singkatan, rapat empat mata ke rumah Jamilah Jaitun Jang Muda. Rapat kerja singkatan, rapat empat mata ke rumah Jamilah Jaitun Jang Muda.